بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, sebagaimana biasa, kita mencoba melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja, pertemuan ke-76, masih di dalam pembahasan Kitabun Nikah, kitab yang membahas tentang pernikahan. Kali ini, Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita beberapa pasal. Pasal yang pertama tentang walimah. Tentunya pernikahan selalu identik dengan walimah. Kalau bahasa kita mungkin pesta pernikahan. Ya, walimatul urs atau pesta pernikahan. Apa sebenarnya hukum pesta pernikahan? Ya, dan bagaimana seharusnya pesta pernikahan? Coba kita lihat penjelasan dari Al-Qadi Abi Syuja', sekaligus nanti kita baca penjelasan tambahan dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif, wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbatun. Walimah, pesta pernikahan, memasak makanan, ya, memasak kambing atau kalau ada rezeki memasak masakan, ya, daging-daging, sayur-sayur, kita undang tetangga. Itu makna asal daripada walimah. Jadi memasak, menghidangkan hidangan, lalu kita mengundang keluarga, karib, saudara, teman, tetangga, kawan untuk datang menikmati makanan tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah terlaksananya akdun nikah. Ya. Nah, di sini dikatakan oleh beliau bahwa walimah, ya, al-urs, walimah pernikahan adalah mustahabbah. Sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Satu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bekas warna kuning di baju, ya, Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma hadza?" Ini bekas kuning, ini bekas apa ini? Jadi seolah-olah Nabi berkata, sepertinya kamu baru walimah, ya, baru menikah. Ini ada bekas-bekas warna kuning. Ini bekas apa, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdurrahman bin Auf berkata radhiyallahu ta'ala an, "Tazawwajtum ra'atan ala wazni nuwati min dhahabin." Ya Rasulullah, alhamdulillah, aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar emas sebesar biji kurma. Sederhana ya Rasulullah. hanya emas sebesar biji kurma ya Rasulullah. Maka mendengar hal itu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barakallahu lak, mudah-mudahan Allah memberkahimu wahai Abdurrahman ibni Auf. Ulim walau bisyah. Kenapa tidak dibuat walimahnya walaupun dengan menyembeli seekor kambing? Ah, ini ya. Ulim walau bisyatin. Laksanakan walimahnya walaupun hanya dengan menyembeli seekor kambing. Artinya ya, sederhana saja, buat makanan seadanya, undang kawan-kawanmu, keluargamu, tetanggamu untuk mendoakanmu. Karena kan dalam walimah itu, selain kita mencicipi makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah, kita pun memberikan apa tabrikat, ucapan-ucapan barakallahu lak, wa baraka alaik, wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, oleh karenanya kata beliau, walimah hukumnya adalah mustahab. Artinya mustahab dianjurkan. Kemudian ma'asirul muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wal ijabatu ilaiha wajibatun. Menjawab undangan walimah itu wajib. Artinya kalau ditinggalkan berdosa, wajib. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang dari kalian diundang, ya, diundang acara walimah, maka datanglah. Ini perintah. Wal aslu fil amri lil wujub. Ya. Hukum asal perintah itu wajib. Malam yadullu ad-dalil, selama tidak ada dalil yang menunjukkan atau yang memalingkan kepada sunnah misalnya atau mustahab. Tapi hukum asal perintah adalah mustahab, hukum asal perintah wajib. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia sunnah atau mubah misalnya, maka kembalikan ke hukum asal. Belum lagi ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis sahih ya. Abu Hurairah berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu makanan walimah. Bukan berarti tidak boleh melaksanakan walimah. Tapi Nabi sedang menjelaskan satu realita bahwa seringkali makanan walimah itu menjadi makanan yang buruk. Kenapa? Karena diundang menghadiri walimah orang-orang kaya, orang-orang terpandang, yang mana mereka biasa makan makanan yang enak. Ketika mereka melihat makanan walimah, mereka tidak terlalu tertarik. Dan ironisnya biasanya, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, malah tidak diundang. Padahal mereka seandainya diundang sangat ingin makan makanan tersebut. Kalau ada orang yang melakukan walimah dengan seperti ini, maka makanan walimahnya adalah syarrut ta'am. Seburuk-buruk makanan. Artinya, kalau kita melaksanakan walimah, jangan hanya si kaya yang diundang. Jangan hanya orang-orang terpandang yang datang. Tapi undanglah semua. Kaum muslimin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, yang ada di sekitar kita, yang hidup di lingkungan kita, kita undang semua agar mereka bisa menikmati. Karena kalau orang kaya diundang walimah, mereka melihat daging, ayam, ikan, mereka katakan, ini sehari-hari saya makan. Tapi kalau si miskin, ya, orang yang lemah, orang yang fakir, kita undang datang ke acara walimah kita, ya, lalu dia melihat makanan, Masya Allah, ini jarang-jarang, maka makannya akan apa? Akan lahap. Oleh karenanya Nabi berkata, seburuk-buruk makanan, makanan walimah. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita hanya mengundang orang yang terpandang, orang yang kaya, orang yang mampu, dan kita melupakan orang-orang yang lemah, orang miskin. Padahal doa-doa mereka adalah doa-doa yang mustajab. Kemudian, saudaraku sekalian, baginda Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan sabdanya. Waman lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang tidak mendatangi undangan pernikahan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang tidak datang ke acara undangan pernikahan, tidak ada uzur, tidak ada halangan, tapi dia tidak datang, maka sungguh dia telah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya kalimat meninggalkan atau tidak mendatangi walimah, artinya maksiat kepada Allah dan Rasulnya, ini dengan tegas dan jelas menunjukkan bahwasanya mendatangi walimah adalah wajib. Ya, hadis ini yang barusan kita baca, hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu Al-Qadi Abi Syuja' berkata, illa min udhrin, illa min udhr. Kecuali kalau ada udhur, ya. Kalau ada udhur, artinya tidak datang, kalau ada udhur tidak masalah. Ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ka'an yujad munkarun la yastati'u taghyiruhu. Misalnya kita tahu di acara walimah tersebut ada kemungkaran yang kita tidak bisa mengubah kemungkaran tersebut. Ya. Wa min dhalika ma yahduthul an. Misalnya apa yang hari ini di zaman kita saksikan. Fi hafalatil uqud waz-zafaf. Ya waz-zifaf. Di acara-acara pernikahan itu, di dalam pesta-pesta pernikahan, iltiqat aswar. Ya foto-foto. Jadi Profesor Dr. Mustafa Dib tegas dalam masalah ini. Artinya kadang orang selfie-selfie, laki-laki, perempuan, tanpa ada batasan, tanpa ada menjaga adab-adab Islam. Ya. Wadarbul ma'azib. Masya Allah. Ini ulama Syafi'iyah di zaman ini, Profesor Dr. Mustafa Dib, mencontohkan salah satu kemungkaran yang umum terjadi hari ini di acara walimah adalah alat-alat musik. Alat-alat musik, belum lagi ditambah dengan biduan-biduan yang membuka auratnya. Suaranya berapa namanya, melambai-lambai, membangkitkan syahwat orang yang mendengar. Dalam kondisi ini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, dalam kondisi acara walimahnya ada kemungkaran, dan kita tidak bisa mengubah kemungkaran tersebut, maka kita diberikan udzur, diberikan kemakluman untuk tidak hadir, tidak datang ke acara walimah tersebut. Jelas, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Ini pasal terkait dengan permasalahan walimah. Kita memasuki pasal yang baru. Ya, ini pasal yang sering membuat ramai, ya. Yaitu pasal tentang menikah lebih dari satu istri. Menikahi lebih dari satu istri. Dikatakan di sini faslun, pasal. Wat taswiyatu fil qasm baina az-zawjat wajibatun. At-taswiyah, bersikap adil, menyamakan pembagian di antara para istri, wajib. Artinya bagi orang-orang muslim yang diberikan kemudahan menikahi dua orang wanita misalnya, maka dia wajib bersikap adil. Ya, wajib memberi bersikap adil. Adil dalam pengertian memberikan hak menginap yang sama, lalu memberikan hak nafkah, ya memberikan hak nafkah, ya itu adil. Adapun masalah hati, tentunya ini tidak di tangan manusia, tetapi Allah. Dan rasa cinta itu munculnya dari hati, rasa sayang itu munculnya dari hati. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, ya, hal ini berdasarkan firman Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu istri saja, tidak perlu menikahi istri kedua, ketiga, keempat, ya. Ai in khiftum adamal adli. Makna dari ayat ini kata Profesor Dr. Mustafa Deep, kalau kalian khawatir tidak bisa bersikap adil fil mabit, di dalam masalah menginap, wal infaq, di dalam masalah nafkah, faqtasaru ala zaujatin wahidah. Ya sudah, nikahnya satu saja. Jadi yang wajib adil itu dua, ya, mabit dan nafkah. Mabit dan nafkah. Wa hadza yush'aru bi wujubil adli bainahunna fi dzalik. Tentunya ayat ini jelas memberikan satu pesan, ya, bahwasanya adil di antara istri itu wajib. Dan hal ini ditegaskan ma'asirul muslimin, kata Profesor Dr. Mustafa Deep, dengan apa yang diriwayatkan oleh ashabus sunan Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat lahum ra'atan, man kanat lahum ra'atan, barang siapa yang memiliki dua orang istri, fama la ila ahadihima, tapi dia cenderung kepada salah satunya, nafkahnya dikasih banyak, mabitnya diperlama, artinya tidak adil, ya. Ja'a dalam riwayat Tirmidzi, falam ya'dil baina bainihima, dan dia tidak adil kepada keduanya, atau tidak adil di antara keduanya. Ja'a yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'ilun, maka dia datang pada hari kiamat dalam kondisi berjalan miring. Berjalan miring, ini ancaman, ya, perintah yang diiringi dengan ancaman. Perintahnya jelas, adillah kalian. Ancamannya kondisi yang buruk nanti pada hari kiamat. Berarti bersikap adil kepada istri, apalagi lebih dari satu, itu sifat adalah, hukumnya adalah wajib. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat Rasulullah, qala ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah itu beliau membagi hak istrinya dan beliau adil, kata Aisyah. Lalu beliau berkata, Allahumma hadha qasmi fima amlik. Aisyah meriwayatkan doa Nabi, Allahumma hadha qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah pembagian yang bisa aku lakukan atas apa yang aku miliki. Jadi kata Nabi, ya Allah, ini sebatas yang aku mampu seperti ini. Aku bagikan dengan adil apa yang aku punya. Apa yang dipunya oleh Nabi, yaitu mabit, menginap, dan membagi nafkah. Fala talumni fima tamliku wala amlik. Dan jangan aku disalahkan dikarenakan apa yang kau miliki dan tidak aku miliki. Apa itu yang Allah miliki dan tidak dimiliki oleh kita? Hati. Masalah hati. Kadang hati kita, ya, misalnya mungkin, ya, seorang yang memiliki istri lebih dari satu, mungkin dia cenderung misalnya dari sisi hati, ini masalah batin, dia lebih cinta kepada, cinta di hati, ya, tidak tergambar dalam masalah nafkah atau mabit, itu tidak ada, itu harus adil. Tapi dalam masalah cinta, oleh karenanya Nabi berkata, jangan engkau, ya Allah, menghukumku dikarenakan apa yang kau miliki, tidak aku miliki. Apa itu? Masalah cinta. Ya, masalah apa yang ada di dalam hati atau dalam dada manusia. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadi Abi Syuja berkata, at-taswiyatu fil qasm baina az-zawjat wajibatun. Adil, ya, di dalam permasalahan pembagian jatah menginap dan nafkah adalah wajib, ya, adalah wajib. Wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin. Dan dalam aturan syariat, seorang suami yang beristri lebih dari satu tidak boleh mendatangi istrinya yang di hari yang bukan gilirannya. Tidak boleh mendatangi istrinya di hari yang bukan gilirannya. Li ghairi hajah, tanpa ada hajah keperluan. Ya. Jadi hukum asalnya di hari yang bukan jatah istri tersebut, ya tidak datang ke situ. Ya. Dan ini pun tentunya dalam rangka menjaga keutuhan keluarga. Wa idza arada as-safara aqra'a bainahunna. Dan kalau seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, dia hendak melakukan safar, maka hendaknya diundi. Siapa yang ikut? Ini kalau tidak mungkin ikut semua, kan begitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi kalau dalam satu peperangan, dalam satu perjalanan, beliau mengundi istrinya yang namanya keluar, maka diajak melakukan safar. Ya, diajak melakukan safar. Wa kharaja billati takhruju lahal qur'atu. Ya, maka Nabi pun safar bersama nama, bersama wanita yang namanya keluar. Jadi diundi. Ya, kayak arisan gitu. Siapa yang keluar? Aisyah. Berarti safar kali ini yang ikut Aisyah. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Ya. Hal ini berdasarkan cerita yang disampaikan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran. Bahwa Nabi itu kalau ingin melakukan safar, perjalanan, aqra'a baina azwajihi, maka beliau mengundi di antara istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Maka siapa yang keluar namanya, maka diajak keluar bersama Nabi. Qalat Aisyah, ya, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazwatin ghazaha. Maka satu ketika dalam satu peperangan nama kami diundi. Fa kharaja fiha sahmi, keluarlah namaku, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Fa kharajtu ma'a Rasulillah ba'da ma anzala al-hijab. Maka aku pun keluar bersama Nabi ikut setelah turunnya ayat-ayat hijab, yaitu ayat yang memerintahkan wanita berhijab, menutup aurat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kaitannya dengan ta'addud, ya, seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu orang. Dikatakan wa idza tazawwaj, apabila seorang laki-laki menikahi jadidatan, istrinya yang baru, khassaha, maka laki-laki tersebut boleh menghususkan bisab ilayalin, 6 hari berturut-turut, in kanat biqran, apabila yang dia nikahi itu adalah gadis perawan, ya. Jadi ketika seorang laki-laki menikah untuk kedua kalinya, maka apabila yang dinikahinya adalah gadis, hendaknya dia menghususkan hari sebanyak 7 hari bersama gadis tersebut. Wabithalathi in kana thayyiban, dan 3 hari kalau dia adalah seorang janda. Begini aturannya, ya, aturan dalam syariat Islam. Dalilnya mana, ma'asirul muslimin? Dalilnya adalah ma rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Kilabah. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Kilabah dari Anas berkata, minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulul biqra ala thayyib aqama indaha sab'an. Di antara sunnah Nabi, kalau menikahi seorang gadis, ya, perawan, maka tinggal bersamanya di awal pernikahan 7 hari. Wa idza tazawwaja ats-tsayyib 'alal biqr aqama indaha tsalatsan. Tapi kalau yang dinikahi adalah janda, istri keduanya atau ketiganya janda misalnya, maka dia tinggal bersama wanita tersebut 3 hari, ya. Istilah kita apa itu namanya? Bulan madu mungkin, ya. istilah yang umum digunakan. Lalu wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, lil bikri sab' wa walithaib thalas, untuk gadis 7 hari dan untuk janda adalah 3 hari. Kemudian dikatakan wa idza khafa nushuzal mar'ati wa'azaha, apabila seorang suami khawatir istrinya durhaka kepadanya, maka hendaknya dia memberikan nasihat. Ya, dan Nabi memerintahkan para suami memberikan nasihat kepada istrinya. Ya, Rasulullah berkata, "Istausu bin nisa'i khairan." Berikanlah wasiat kepada wanita, "Fa inna hunna khuliqna min dhala." Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, bengkok. Kalau engkau biarkan ya bengkok, kalau diluruskan terlalu kuat patah. Ya, maka berilah terus mereka wasiat. Fa in abad, tapi kalau sudah dinasihati dia tidak mau mendengar, ya dia malah menunjukkan kedurhakaan, maka dihajar. Apa itu dihajar? Ya, hajrul fil madaji', yaitu di kasur kita berikan punggung kita, kita membelakangi dia. Jadi kalau tidur jangan sekali-kali menghadap dia, menghajar. Ya, kita memberikan punggung kita kepada dia. Fa in aqamat alaihi hajaraha wa dharabaha. Tetapi kalau dia misalnya malah menantang dan lain sebagainya, boleh dipukul, walaupun kata para ulama ya, darban ghairu mubarrih, yaitu pukulan yang tidak berbekas, tidak melukai, itu tidak boleh. Wa yaskutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha. Dan kedurhakaan seorang istri itu bisa menggugurkan pembagian. Artinya kalau dia memang durhaka ya sudah, pembagiannya kita hilangkan saja sementara sampai dia bertobat kepada Allah, ya. Atau nafkahnya kita tidak berikan ketika dia nusuz, bersikap durhaka kepada suaminya, ya sudah kita tidak berikan dia nafkah selama dia masih bersikap apa, durhaka. Hal ini ma'asyiral muslimin Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, ya, kaitan dengan memberikan nasihat, lalu menghajar yang pisah ranjang, lalu memukul tapi pukulan yang tidak berbekas, ya. Itu yang diajarkan di surat An-Nisa ayat 34, ya. Dalam riwayat yang sahih disebutkan Rasulullah bersabda, "Fattaqullah fin nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah kaitan dengan istri kalian. "Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah." Sesungguhnya kalian mengambil wanita itu dengan amanat. Jadi Allah beramanat. Apa amanat Allah kepada laki-laki? "Wa asyiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istri kalian dengan baik. "Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Dan kalian menghalalkan ya kemaluannya, artinya kalian menjadikan dia halal untuk dicampuri dengan nama Allah Subhanahu wa taala. "Walakum alaihinna," ya. Di sini disebutkan, dan "walakum" bagi kalian wahai suami, yang merupakan kewajiban istri, yaitu tidak boleh memasukkan seorang pun ke dalam rumah kalian tanpa izin suami. Walaupun itu sepupu. Kalau suami tidak ada, jangan diizinkan kecuali suami berkata silakan. Tapi kalau suami tidak ada, tidak boleh ada laki-laki masuk. "Fa in fa'alna dzalik." Tapi kalau mereka malah melakukan itu, "Fadribuhunna darban ghairu mubarrihin." Pukullah dengan pukulan yang tidak berbekas. "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan kalian wahai para suami wajib memberikan mereka nafkah, ya, makanan, minuman, kiswah, pakaian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Allah alam bisawab ma'asyiral muslimin. Ini poin-poin yang bisa kita bahas dari perkataan Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Assalamualaikum. Teman-teman, di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak.

Baik. Sudah dapat dipahami. Baik. Ya. Itu saja Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah wanita wajib salat Jumat? Tidak ya, wanita salat zuhur. Ada hadisnya ya. Al-jumu'atu haqqun li kulli muslim. Jumat itu wajib bagi setiap muslim, kata Nabi, kecuali wanita, anak-anak, dan musafir. Jadi tiga orang ini tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat. Itu pernah kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya. Tidak wajib sholat Jumat, tetapi seandainya mereka mau sholat Jumat, maka gugur atas mereka sholat zuhur. Tidak wajib atas wanita sholat Jumat. Tapi kalau mereka ikut sholat Jumat, ada tempat yang khusus bagi wanita, tidak menimbulkan fitnah, maka gugur atas mereka sholat zuhur. Cukup sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada golongan NU, ada golongan Muhammadiyah. Itu bukan golongan, itu organisasi. Beda ya, golongan dengan organisasi. Organisasi. Organisasi itu ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretaris, ada bendahara. Ya. Mana yang benar, NU atau Muhammadiyah misalnya? Ukurannya kebenaran itu Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Ya. Jadi siapapun, baik dia orang NU, orang Muhammadiyah, atau organisasi apapun yang ada di Indonesia, ormas, ormas Islam, kalau mereka berpegang dengan Quran, berpegang dengan Sunnah Nabi, dan memahaminya dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi, maka mereka ahlus sunnah wal jamaah. Ya, Quran, sunnah di atas pemahamannya para sahabat. Akidahnya seperti akidah para sahabat. Beribadahnya pun berusaha agar sesuai dengan ibadahnya para sahabat. Karena mereka menyaksikan langsung dari Nabi SAW. Oleh karenanya kita tidak terlalu disibukkan dengan istilahnya apakah ormas ini bagi enggak. Jadi kita berikan saja standar ke masyarakat, jelaskan saja kaidah-kaidah baku yang harus kita pegang, harus Quran, sunnah, ijma, yang memahami agama ini dengan apa yang dipahami oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat. Bukan hanya dalam masalah fikih, bahkan dalam masalah akidah. Ini barometernya. Ya, maka ketika kita mendapatkan satu ilmu, satu kajian, kita timbang. Sesuai enggak dengan Quran? Sesuai enggak dengan sunnah Nabi? Kalau sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi, apakah memang seperti ini pemahaman para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman? Ya, itu ukurannya. Kalau seandainya ternyata tidak sesuai, tentunya kita ya mengikuti kebenaran. Ya, kebenaran itu ahakku an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti daripada manusia atau kelompok dan lain sebagainya. Dan berkelompok seperti itu, selama mereka tidak membangun wala wal bara di atas kelompoknya, tidak membangun loyalitas dan kebencian di atas kelompoknya, tidak menganggap yang pasti benar adalah kelompoknya, ya normal-normal saja. Ya, organisasi itu adalah sebagai bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Bismillah. Ana mau bertanya, kalau ada orang yang walimah sampai ratusan juta, apakah itu termasuk menyia-nyiakan harta? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka sifat-sifat berlebihan. Ya, inna allaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Khairul umuri awsatuha, kata Nabi. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Ya. Walaupun nanti kadang ya kita bicara ratusan juta, taruhlah 100 juta. Itu relatif. Dia mengadakan pernikahan 1 miliar, dia undang satu kampung yang miskin, yang kaya, semua masuk. Tidak ada kemungkaran di dalamnya. Ya, tidak ada kemungkaran misalnya. Apakah kita katakan, oh itu boros? Belum tentu juga, relatif juga masalah seperti itu. Tetapi jangan berlebih-lebihan, itu kaidahnya. Jangan berlebih-lebihan. Karena kalau uang 1 miliar dibandingkan dengan 1000 triliun, itu hanya 1%. Kecil, kan begitu. Ya, kecil. Oleh karenanya, yang jadi pembahasan kita adalah, apakah yang ada kemungkaran di dalamnya? Tidak ada, alhamdulillah. Apakah diundang hanya orang kaya saja? Iya. Oh, itu jelek. Enggak bagus, kata Nabi. Enggak, Ustaz. Yang diundang semua kok. Miskin, semua diundang, disamakan. Ah, bagus. Itu sedekah mereka. Kan begitu. Allah alam bissawab. Ibu Lia lagi atau yang lain? Assalamualaikum. Ya, salam warahmatullah. Ya, yang dari jelas? Yang tadi Ibu Lia, Ustaz. Iya, Ibu. Meneruskan pertanyaan tadi, Ustaz. Ini di daerah saya itu suka ini pemahamannya begini, Ustaz. Kalau orang Muhammadiyah itu kalau orang mati tidak ditahlilkan itu katanya Muhammadiyah. Nah, kalau yang ditahlilkan itu NU. Itu pemahaman seperti itu ada, Ustaz. Baik. Nah, itu selesai, Ibu. Menyikapinya, Ustaz. Baik, Ibu. Iya. Baik, ya. Jadi memang, orang Muhammadiyah amalannya begini-begini, orang NU amalannya begini-begini, gitu. Baik, nah, itu saja. Orang di daerah itu pemahamannya seperti itu, Ustaz. Baik. Itu saja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang terbentuk di masyarakat begitu. Muhammadiyah itu dikatakan sebagai kelompok modernis, tajdid ad-din, ingin memperbaharui agama. Memperbaharui di sini bukan membuat yang baru, tetapi yang sudah lama, yang bagus-bagus dikembalikan, yang ditinggalkan oleh masyarakat, dan menerima yang baru selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, artinya teknologi, kemajuan dan lain sebagainya. Adapun saudara kita di NU, mereka cenderung tradisional, menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada. Artinya melakukan perkara-perkara yang mungkin kalau kita dalami banyak perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama. Ya. Akhirnya orang-orang di masyarakat berkata kalau Muhammadiyah itu enggak tahlilan, kan begitu. Kalau NU pakai tahlilan. Bagaimana sikap kita? Ya tadi yang saya katakan, ukurannya Quran, Sunnah, Ijma' dan pemahaman para sahabat. Atau kalau masalah fikih, empatlah, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan di atas pemahamannya para sahabat. Jangan bertentangan dengan sahabat. Artinya begini, ini Muhammadiyah enggak tahlilan, NU tahlilan. Ya sudah, kita ambil barometernya, ambil penggarisnya, alat ukurnya ambil, apa itu Quran. Ada enggak dalil Qurannya? Ada enggak dalil sunnahnya? Ada enggak dalil ijma'nya? Dilakukan enggak oleh para sahabat? Jadi kerjakan tidak oleh khulafa'ur rasyidin. Karena kita kan disuruh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kita timbang. Oh, ada dalilnya. Alhamdulillah kita pakai. Oh, tidak ada dalilnya. Enggak. Enggak kita pakai. Tapi kan ini dari organisasi fulan. Apapun organisasinya. Karena organisasi bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran, Quran, itu yang harus kita lakukan. Ya, jelas ya. Jadi ketika kita mendapatkan ini, bukan hanya itu. Muhammadiyah nanti banyak yang semisal dengan Muhammadiyah. Ada saudara kita di misalnya yang coraknya corak modernis, ada Persis, ada Al Irsyad misalnya ya, ada lagi Dewan Dakwah Islamnya, banyak sekali. Ada yang satu corak dengan saudara kita di NU, ada Al Wasiliyah di Medan, Nahdlatul Wathon di Sumbawa, banyaklah. Matla'ul Anwar di Banten, itu banyak. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Bukan ini yang jadi ukuran. Yang jadi ukuran itu sejauh mana sesuai dengan Quran, Sunnah, Ijma' ya, dan memahami Quran, Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Allah alam bissawab. Ada Bapak Rashid di Jakarta Pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Begini Pak Ustadz, kan Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Betul. Dan hanya satu yang masuk surga. Pertanyaan saya, sepengetahuan ilmu Pak Ustadz, sampai saat ini sudah berapa golongan ya Pak Ustadz? Itu kan sampai kiamat kan 73 golongan itu. Baik, itu saja Bapak. Ini masih tersangkut itu Pak Ustadz, sedangkan Yahudi Nasrani kan terpecah jadi 71. Betul. Dan 72. Baik. Nah itu yang dimaksud satu golongan yang masuk surga itu dari tiga ini atau kan dari yang Islamnya saja gitu Pak Ustaz. Dan Yahudi Nasrani juga terpecah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya bahwasanya baginda Rasulullah berkata, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan wa iftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan ya. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Nasrani terpecah 72, semuanya di neraka kecuali satu. Wasataftariku ummati, adapun umatku akan terpecah belah, ala thalasin wa sab'ina firqatan, atas 73 kelompok. Sataftariku ummati, umatku akan terpecah belah. Saya minta digarisbawahi kalimat ummati. Ummati ya, berarti di sini adalah ummah ijabah, atau ada umat dakwah, ada umat ijabah. Artinya umat yang ummati di sini adalah diakui sebagai umat Nabi. Sataftariku ummati, umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Artinya lebih banyak daripada perpecahan Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi 71, Nasrani 72, umat Nabi Muhammad 73. Tetapi 73 ini masih di dalam bingkai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sataftariku ummati, umatku itu akan terpecah belah. Ya, menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Mereka semua masuk ke neraka. Walaupun para ulama menjelaskan masuknya mereka ke neraka tidak kekal. Karena mereka masih diakui sebagai umat Nabi. Dalam hadis dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Ya, kecuali yang enggan. Man ragiba an sunnati faqad aba. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia enggan masuk surga. Ya, para sahabat bertanya, "Man haula'i ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa satu kelompok yang selamat itu ya? Selamat ya, bukan hanya dimasukkan ke surga. Bahasa Nabi apa namanya? Yang selamat atau istilah para ulama al-firqatun najiyah. Kelompok yang diselamatkan dari api neraka. Artinya enggak mampir di neraka." Para sahabat bertanya, "Man haula'i ya Rasulullah? Siapakah satu kelompok itu ya Rasulullah?" Dalam riwayat beliau berkata al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dan dalam riwayat Nabi berkata, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum ashabi." Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum ashabi. Yaitu siapapun yang berada di atas jalanku pada hari ini dan jalan para sahabatku. Ya, jadi yang selamat saat terjadi perpecahan umat itu adalah firqatun najiyah atau ifah al-mansurah, kelompok yang diselamatkan, kelompok yang dimenangkan, dan mereka adalah as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas, yaitu orang-orang yang komitmen dengan Quran, sunnah di atas pemahaman para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sekarang sudah 73? Ya, 73 itu kata para ulama disebut dengan apa? Ru'us al-firaq. Yaitu kepala-kepalanya. Jadi kepalanya ada 73. Walaupun dari satu kepala bisa cabang. Artinya dari satu penyimpangan itu akan memunculkan banyak penyimpangan. Tetapi kepalanya ada 73. Ya, apakah mereka sudah diponis keluar dari Islam? Allah alam bisawab, kalau dari lafaz hadisnya kata para ulama mereka masih muslim. Oleh karenanya Nabi menggunakan kata ummati, umatku. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah berkenan melalui teleponan dengan yang bukan mahram termasuk mendekati zina? Maksudnya bagaimana ini? Apakah berkenalan melalui teleponan dengan yang bukan mahram? Wallahualam bishawab, ya, seorang muslim menghindari pintu-pintu fitnah. Kalau dia khawatir fitnah, ya jangan dia mendekati fitnah itu. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekatinya saja enggak boleh. Tapi bukan berarti saya mengatakan haram. Ya, ketika memang dibutuhkan untuk ta'aruf, untuk saling mengenal dengan harapan terjadi satu proses menuju pernikahan, dalam Islam tidak masalah. Jangankan sekedar menelepon, kita melihat nazar. Ya, Nabi berkata kepada sahabat, kamu udah lihat belum calon istrimu? Belum ya Rasulullah, udah lihat dulu. Lihat, melihat. Bahkan para ulama beda pendapat, apa yang boleh dilihat? Kalau di mazhab Imam Syafi'i, hanya wajah dan telapak tangan saja. Tetapi di pendapat ulama yang lain, ada yang lebih luas. Ya. Melihat bagian-bagian tertentu, itu diperbolehkan menurut sebagian ulama. Ya, tetapi di mazhab Imam Syafi'i, yang dipakai, yang sudah kita bahas ya, di pembahasan tentang masalah mahram, itu tidak boleh seorang laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya tanpa hajat. Itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tapi kalau ada hajat, misalnya untuk dia nikahi, ya maka silakan saja. Selama ya tentunya menjaga batasan-batasan syar'i. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat dan apa saja yang harus dilakukan ketika menghadiri acara walimah? Apa kiat-kiatnya? Ya sudah, kiat-kiatnya jangan sampai kita melakukan hal yang haram. Ya, jangan berlebihan kalau makan minum, itu kiat yang paling bagus ya. Jadi kalau walimah, jangan berlebihan makan dan minum. Makan jangan berdiri, minum pun jangan berdiri. Saya lihat kalau di pesta di gedung, berdiri semua orang. Makan minum entah karena takut kehabisan atau apa. Nah, itu jangan, duduk, cari tempat duduk ya. Itu adabnya. La yashrobanna ahadukum qa'iman, kata Nabi. Jangan kalian minum sambil berdiri, berarti duduk. Ya du, dijaga adab-adab Islam, dijaga akhlak, jangan ikhtilat, kan begitu. Menjaga muru'ah, kehormatan, dan lain sebagainya. Allah alam bishawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Ini Ustaz, maksudnya. Gini, apa betul jika seorang suami ketika istrinya hulu, istri sudah meminta maaf sama suami, tapi suami sepertinya tidak mau memaafkan, bahkan cenderung menyuruh istrinya hulu. Nah, apakah betul seorang suami itu berhak dia meminta kembali mahar? Ustaz, mohon penjelasannya. Baik. Syukran, jazakumullah khair. Wallah alam bisawab, dalam agama kita ya, yang akan kita bahas nanti. Di pertemuan hari Senin, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, akan kita bahas masalah khulu. Khulu itu dikatakan di sini, secara bahasa artinya mencabut. Al-khul'u lugatan an-naza' wa summiya bidhalika li'anna kullan minazzawjaini kallibas lil'akhar. Kenapa dinamakan khulu? Karena kedua belah pihak itu seperti pakaian. Jadi ketika seorang wanita mengajukan khulu, maka seolah-olah dia melepaskan pakaiannya. Maksudnya dia, kan wanita pakaian suami, suami pakaian istri. Kan begitu. Ketika mereka khulu, maka mereka melepaskan. Khul'us saub artinya melepaskan baju. Wallah alam bisawab, kalau khulu itu yang kita pahami dari penjelasan para ulama adalah talab min kibalil mar'ah, permintaan dari pihak wanita, bukan dari pihak laki-laki. Artinya laki-laki tidak mengancam saya khulu kamu, tapi laki-laki mengatakan saya talak kamu. Ya, saya talak. Ya. Jadi salah penggunaannya. Kalau talak ya tidak bisa diambil maharnya. Kalau khulu karena dia adalah permintaan istri, maka konsekuensi istri minta cerai, atau bahasa kitanya khulu itu, kalau kita lihat di terjemahnya al-khul'u, gugatan cerai. Gugat. Jadi wanita menggugat. Kenapa dia menggugat? Karena memang cerai itu ada di tangan suami. Oleh karenanya salah kaprah kalau ada suami mengatakan, saya khulu kamu. Bukan saya khulu, saya talak. Kalau sudah ditalak, justru gak ada mengambil mahar sama sekali. Yang ada justru harus disunnahkan ya, memberikan mut'ah. Kalau saya tidak salah, nanti coba kita baca mut'ah. Ya. Ada hadisnya ya, misalnya diriwayatkan dalam Al-Qur'an ya, Allah katakan di surah Al-Baqarah 229 Allah katakan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, ya, tidak halal bagi kalian mengambil apa yang sudah kalian berikan kepada istri kalian illa ayya khafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau kedua belah pihak khawatir tidak bisa menegakkan hukum Allah. Istrinya berkata, saya enggak takut jadi durhaka kalau saya masih sama dia. Karena istrinya enggak suka misalnya. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Hadisnya kita bacakan ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Annam ra'atan, bahwa ada seorang wanita. Annam ra'ata Thabit Ibni Qais. Istrinya Thabit Ibni Qais. Ya, mendatangi Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, suamiku yang bernama Thabit ibni Qais tidak ada celak sama sekali, tidak ada celak, orangnya soleh, baik, dia punya akhlak yang baik, agamanya bagus, tetapi aku khawatir aku durhaka kepadanya, ya Rasulullah. Artinya si wanita ini ingin menggugat cerai suaminya. Maka Rasul berkata, aturaddina alaihi hadiqatahu, kalau kamu gugat cerai karena kamu khawatir durhaka kepada suamimu, kamu harus kembalikan maharnya. Dulu kan kamu dikasih kebun, kata Nabi. Maka wanita ini berkata, na'am, baik ya Rasulullah, saya kembalikan maharnya kebun. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, aqbil al-hadiqata wa taliqha tatliqah. Ambil kebun itu wahai Thabit, ya, dan talak istrimu. Jadi hulu itu dari istri, permintaan istri ke pengadilan agar diputuskan bercerai. Kalau dari suami ke istri itu bukan khulu, tapi talak. Nanti talak kita bahas insya Allah, ada talak satu, talak dua, talak tiga. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas. Atau ada pertanyaan terakhir ya. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, apabila seorang ikhwan ingin menikahi akhwat, tetapi ayah si ikhwan tidak setuju karena alasan tidak syar'i, ingin menjodohkan dengan kemauan ayahnya, apakah boleh ikhwan tersebut menikah tanpa restu ayahnya? Allah alam bisawab ya, yang terbaik menurut saya dibicarakan dengan cara yang baik. Ayah kita itu bukan tidak setuju, tapi perlu sedikit apa lobi-lobi, perlu sedikit penjelasan, perlu sedikit apa keyakinan yang kuat. Dan pada akhirnya kalau ayah itu ya mengikuti anaknya, kalau anaknya sudah keras, sudah punya kemauan, sudah punya pertimbangan yang kuat, biasanya orang tua mengikuti. Oleh karenanya sebelum pilihannya adalah antara ridho ayah dengan nikah, ya, ya sudah, kalau bisa diambil dua-duanya, kenapa enggak dua-duanya? Artinya coba dibicarakan, duduk sama-sama, bicarakan dengan tenang, sampaikan alasannya dan lain sebagainya, insya Allah ada jalan keluar. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.